محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan untuk bisa kembali melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya. Dan insyaallah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas kelanjutan Sirah Nabawiyah. Terakhir kita sudah menjelaskan tentang Perang Hunain. Perang Hunain adalah perang besar pertama setelah terjadi Fathu Makkah. Dan kemarin sudah kita ulas panjang lebar. Nah, setelah Perang Hunain yang mana kaum muslimin diberi kemenangan gemilang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari Hunain Rasulullah tidak langsung kembali ke Al-Madinah. Tapi Rasulullah kemana kemarin? Ke Mekah dulu. Setelah selesai perang semuanya, Rasulullah kembali ke Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah. Setelah melaksanakan umrah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Al-Madinah. Dan kejadian itu adalah pada tahun 8 Hijriah. Jadi Fathu Makkah dan juga Perang Hunain itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Apa yang dilakukan Nabi setelah kepulangan dari Perang Hunain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut para utusan yang datang, para tamu, para utusan, kan orang sudah masuk Islam semua itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Dari suku ini datang, dari kabilah ini datang. Manusia benar-benar banyak yang masuk Islam. Dan hampir di Jazirah Arab ini tidak ada kekuatan musuh yang mengerikan, sudah tidak ada. Mengapa? Karena musuh utama dakwah Nabi dalam perjuangannya pertama adalah Kufar Quraisy. Dan sekarang Kufar Quraisy sudah tidak ada. Orang Mekah sudah masuk Islam. Menjadi Muslim, Muslimun Quraisy. Bahkan sudah tidak ada hijrah lagi. Sudah enggak ada hijrah dari Mekah ke Madinah, enggak ada, karena Mekah sudah jadi negara Islam. Dan kemarin sudah saya jelaskan, Rasulullah menunjuk seseorang untuk menjadi gubernur Mekah. Sudah jadi bagian dari wilayah negara Islam yang ada di Al-Madinah. Kemudian musuh Islam pada waktu itu yang memusuhi dakwah adalah kabilah-kabilah. Dan sekarang kabilah-kabilah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Terus diantara musuh dakwah adalah orang Yahudi yang ada di kota Al-Madinah dengan ketiga sukunya, yaitu Bani Qainuqa sudah lenyap, ya, karena melanggar perjanjian dia melecehkan seorang wanita, jilbabnya ditarik. Masih ingat kisahnya? Diusir Nabi, mereka lari ke utara, akhirnya banyak yang binasa. Setelah itu Bani Nadir hampir membunuh Nabi. Mereka membawa batu besar di atas ingin ditimpakan kepada Nabi. Kemudian Nabi dapat wahyu dari langit dan Rasulullah selamat. Setelah itu mereka diusir kemana? Ke Khaybar. Tinggal yang terakhir Bani Quraidah. Bani Quraidah khianat juga ketika perang Ahzab. Ketika kaum muslimin dikepung lautan musuh, ternyata ada yang dari dalam ini berkhianat, yaitu suku atau Bani Quraidah. Maka mereka pun akhirnya dihukum, dieksekusi Rasulullah. Tinggal Bani Nadir yang hijrah ke Khaybar. Dan kemarin sudah kita jelaskan, mereka pun akhirnya ditaklukkan. Sehingga musuh Yahudi lenyap. Tapi ada satu yang belum. Nah, kalau orang munafik masih ada di situ. Karena orang munafik kan tinggalnya bareng kaum muslimin. Mereka tidak nampak. Mereka menyembunyikan diri di dalam kota apa? Al-Madinah. Tapi ada satu musuh Islam yang mulai, yaitu kaum Nasrani Romawi. Dan itu sudah pernah terjadi sebelumnya, kontak fisik dengan kaum Romawi Nasrani. Dalam perang apa? Perang apa? Perang Mu'tah. Dulu sudah saya jelaskan. Nah, oke. Jadi intinya Rasulullah balik ke kota Madinah, digunakan Nabi untuk menyambut para utusan, banyak masuk Islam, banyak syahadat. Rasulullah mengirim para dai, Rasulullah mengirim para sahabat untuk menari zakat. Rasulullah mengirim para ahli-ahli ilmu untuk mendakwakan Islam. Di sini disebutkan banyak ini para pemungut zakat. Ya, ada Uyainah bin Hisan dikirim ke Bani Tamim, ada Yazid bin Al-Husain dikirim ke Aslam dan Hifar, ada Abad bin Basir Al-Azhali dikirim ke Sulaim dan Muzaina, ada Rafiq bin Makith dikirim ke Juhaina. Jadi Rasulullah ada nama-nama penting dikirim ke penjuru pelosok-pelosok Jazirah Arab untuk memungut zakat, karena mereka sudah masuk apa? Masuk Islam. Ada Rasulullah juga mengirim para dai, dikirim ke pelosok-pelosok untuk apa? Untuk mengajari mereka sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Tentunya yang pertama mengajarkan apa? Tauhid. Dan Rasulullah mengirim utusan-utusan perang, pasukan-pasukan perang yang kecil-kecil yang Nabi gak ikut. Ini pasukan kecil untuk kalau ada kendala-kendala keamanan sikat-sikat, ya, dalam artian dijadikan untuk benar-benar Jazirah Arab steril dari musuh. Paham? Di antara yang diutus adalah Uyainah bin Hisan dikirim ke Bani Tamim. Jadi kalau ada gerombolan-gerombolan yang mencurigakan dan mereka ingin memerangi Islam, langsung didahului sehingga benar-benar aman. Di antara juga yang diutus adalah Ali bin Abi Thalib dalam pasukan khusus untuk menghancurkan berhala milik suku Thayyib. Jadi Rasulullah melihat di sana ada berhala yang belum dihancurkan, Rasulullah mengirim para sahabat untuk menghancurkannya. Jadi benar-benar ini Jazirah Arab disterilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ada musuh dari utara, yaitu dari negeri Syam, yang mana Syam pada waktu itu dikuasai apa? Romawi. Inilah yang akan menjadi cikal bakal perang Tabuk yang sekarang akan kita ceritakan. Nah, kita akan membahas perang Tabuk, dan perang Tabuk ini kejadiannya di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Ini termasuk akhir-akhir menjelang Rasulullah wafat. Rasulullah wafat tanggal tahun berapa? Belum tahu. Tahun berapa Rasulullah wafat? Ayo. Berarti harus ikut terus biar tahu. Ini sebentar lagi selesai ini kitab ini. Oke, kita bahas perang Tabuk dulu. Perang Tabuk ini terjadi pada 9 Hijriah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah di situ sampai 9 tahun terjadilah perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang besar kedua setelah perang Hunain. Ya, setelah penaklukan kota apa? Kota Mekah. Lah ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, kontak pertama kali, kontak militer pertama kali antara kaum muslimin dengan Romawi itu dimulai dengan perang Mu'tah. Jadi sudah ada sebelumnya. Perang Mu'tah ini perang antara kaum muslimin dengan unsur-unsur Romawi. Pertemuan pertama. Sebabnya adalah ini dulu ini perang Mu'tah. Karena perang Tabuk ini ada gandengannya sama perang Mu'tah. Kelanjutan dari perang Mu'tah. Jadi dulu masih ingat antum, setelah terjadi Sulhul Hudaybiyah, kan ada genjatan senjata selama 10 tahun. Tapi nanti kenyataannya enggak sampai 10 tahun, Quraisy sudah apa? Melanggar. Tapi waktu genjatan senjata itu dilakukan oleh Rasulullah, diisi oleh Rasulullah untuk mendakwai orang non Quraisy. Masih ingat kan? Rasulullah kirim surat ke Kaisar Romawi, Rasulullah kirim surat ke Raja Mukaukis Mesir, Rasulullah kirim surat ke Kisra Persia, Rasulullah kirim surat ke Bahrain, Rasulullah kirim surat ke Oman, Rasulullah kirim surat ke An-Najasyi. raja-raja dunia yang hebat-hebat dikirimi Nabi pada waktu itu. Termasuk pada waktu itu Rasulullah mengirim surat ke Azimi Busra, ke pembesar Busra. Busra itu termasuk salah satu kota unsur Romawi. Masih ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak pamannya ketika masih kecil ke negeri Syam, ada kota namanya kota Busra. Masih ingat? Ketemu sama seorang pendeta namanya Bahira. Kan sudah saya ceritakan itu. Lah Busra ini salah satu kota di termasuk ikut unsur Romawi. Nah, dia ikut apa namanya Romawi Raya. Nah, di situ ada penguasanya. Rasulullah pernah ngirim surat. Ya, yang dijadikan duta pada waktu itu adalah sahabat Nabi Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Ternyata dutanya Rasulullah ini, delegasinya Rasulullah ini dibunuh oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Jadi Syurahbil bin Amr Al-Ghassani ini membunuh utusannya Nabi. Ini adalah orang bawaannya Romawi. Nah, kita tahu bahwa pembunuhan terhadap delegasi itu kan termasuk maklumat perang. Betul? Karena hukum pada waktu itu sudah ada, enggak boleh membunuh utusan, enggak boleh dibunuh. Itu sudah ada di zaman itu, tapi utusannya Nabi dibunuh. Maka Nabi tidak boleh membiarkan darah sahabat Nabi tertumpah. Dan tidak ada pembalasan. Akhirnya para sahabat diutus Nabi ke Mu'tah. Rasulullah mengangkat jenderal perangnya pada waktu itu namanya Zaid bin Harisah, mantan anak angkatnya Nabi. Dan itu satu-satunya perang yang Nabi berkata, nanti kalau komandannya wafat diganti fulan, nanti kalau wafat lagi diganti fulan. Ya hanya perang itu, masih ingat kan? Yang dijadikan jenderal utama adalah Zaid bin Harisah. Kata Nabi, nanti kalau Zaid gugur akan digantikan Ja'far. Dan nanti kalau Ja'far gugur digantikan Abdullah ibn Rawaha. Masih ingat kan? Makanya berangkat ke Mu'tah. Singkat kata, pada waktu itu Zaid bin Harisah gugur, diganti Ja'far. Ja'far gugur, diganti Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha akhirnya gugur pula. Ternyata akhirnya habis semua. Komandannya habis semuanya. Akhirnya bendera perang atau panji perang di bawah siapa? Khalid bin Walid. Dan Allah beri kemenangan dengan berhasil untuk apa? Menarik pasukan dan selamat dari kekalahan yang sangat apa? Dahsyat. Jadi perang Mu'tah itu kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan Romawi, tetapi efeknya sangat dahsyat untuk Jazirah Arab. Masih ingat dulu kan? Bahwa setelah perang Mu'tah itu namanya kaum muslimin secara politik naik ke atas. Sampai terdengar ke seantero jagat Jazirah Arab. Loh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kecil yang baru kemarin sama sahabatnya terusir dari Mekah, sekarang nantang Romawi. Bayangkan. Romawi adalah lambang kedikdayaan pada waktu itu. Betul apa enggak? Jadi memang kalah. Kalah dalam artian enggak berhasil mengalahkan mereka, tapi bisa menarik mundur dan tidak sampai mengorbankan banyak prajurit. Dan sejak itulah Khalid bin Walid dijuluki apa? Saifun min suyufi, pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Kata Rasulullah, jika komandan tiga-tiganya sudah wafat, nanti bendera perang akan dibawa apa? Pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Atau ketika Abdul Rawaha wafat, kata Nabi, akhirnya bendera dan panji perang dibawa pedang di antara pedang-pedang Allah. Ternyata siapa orangnya? Khalid. Nah, itu pertama pernah perang Mu'tah seperti itu. Lah, sekarang terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah kelanjutan dari perang apa? Mu'tah. Kenapa? Karena Kaisar Romawi itu tidak bisa tidur nyenyak. Ya, gampangannya begitu. Tidak bisa tidur nyenyak semenjak terjadinya perang Mu'tah. Kepikiran terus dia. Kaisar Romawi kepikiran terus. Kok bisa bangsa yang dianggap kecil, penggembala kambing, tidak pernah dipikir sebelumnya, ya, dianggap bawangan ya kata orang Surabaya, nggak dihitung pupuk bawang, berani kuat ini. Semenjak itu Kaisar Romawi menyiapkan pasukan besar untuk suatu waktu diutus untuk menghabisi kota Madinah. Sudah terjadi kayak gitu. Dan memang Kaisar Romawi sudah tahu. Dia itu sebenarnya hatinya tahu bahwa Islam itu benar. Kan sudah tahu ceritanya dulu kan, Kaisar Romawi ini hampir masuk Islam. Tahu ini enggak mungkin menang dia. Makanya persiapan dia. Persiapan selama selesai perang Mu'tah selalu menyiapkan komandan. Padahal itu enggak jantungnya tidak jantungnya kekaisaran. Ini baru pinggirannya Romawi. Masih di daerah Syam atau Jazirah Arab yang paling apa? Utara. Belum sampai ke jantungnya mereka. Tapi sudah khawatir. Yang khawatir siapa ini? Kaisar Romawi sudah khawatir. Disiapkan. Sampai nih, setelah kepulangan Rasulullah SAW dari Mekah tadi, Fathu Makkah, Perang Hunain, kembali ke Madinah, itu para Rasulullah dan para sahabat sudah paham bahwa ini kelihatannya Romawi menyusun rencana besar untuk menghantam kota Madinah. Sampai-sampai kalau ada suara-suara gaduh, itu orang Madinah pada waktu itu khawatir itu adalah pasukannya Al-Ghassani dari unsur Romawi yang datang. Saking mencekamnya, saking apa, para sahabat tahu bahwa Romawi tidak tinggal diam. Jadi kalau ada suara-suara gaduh, kayak suara berkuda, itu selalu ketakutan. Ketakutan dalam artian khawatir itu adalah pasukan Ghassan dari unsur Romawi yang datang. Nah, oke. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah penyebab terjadinya perang Tabuk ya. Dan pada awal-awal tahun 9 Hijriah ini, kaum muslimin yang ada di kota Madinah waspada. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada suara gaduh, ada suara kayak tentara itu, jangan-jangan ini orang Romawi datang. Sehingga kaum muslimin mau tidak mau juga harus persiapan, gitu ya. Dan sampailah kabar benar-benar yang dikhawatirkan terbukti. Sampailah seorang intelijen, seorang intel atau telik sandinya Rasulullah, ya mata-mata Rasulullah datang mengabarkan info ini. Bahwa orang Romawi sudah menyiapkan 40 ribu pasukan. Ya, Rasulullah tahu dari mana? Ada pedagang dari Syam ke Madinah tercerita buat di Syam itu sudah ada persiapan pasukan besar zaman itu loh ya, bisa mengumpulkan 40 ribu orang. Tidak seperti zaman sekarang loh padahal itu. Ini dikabarkan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memahami kondisi genting ini, dan itu yang turun tangan langsung Heraklius. Tidak hanya unsur-unsur Romawi yang ada di pinggiran dengan Jazirah Arab, tapi langsung perintah dari Heraklius, Kaisar Agung itu bagi mereka. Jadi mereka menyiapkan 40 ribu pasukan. Wa'ata qiyadatu li'azimin udama'ir Rum, yang dijadikan panglima-panglima perang orang Romawi. Ya, dan menarik suku-suku Arab yang Nasrani. Jadi di gini ya, antum kalau lihat Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab yang paling utara itu kan langsung berdempengan atau berdampingan dengan Romawi, betul ya? Karena dulu Romawi ada di mana? Di Syam. Lah ada suku-suku Arab yang memeluk agama Nasrani. Nah, suku-suku Arab yang memeluk agama Nasrani diajak semuanya menjadi unsur-unsur Romawi. Diajak perang melawan Rasulullah, sehingga terkumpullah kurang lebih 40 ribu pasukan pada waktu itu. Akhirnya mereka sampai di Balqaq. Sudah sampai Balqaq itu sekarang Yordania. Sudah mendekat ke arah Jazirah Arab, ke Arab. Kemudian hal itu ditambah kondisi Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah yang tidak kondusif. Waktu kemarau panjang, tidak turun hujan, paceklik, dan itu zaman-zaman susah. Waktu terjadinya perang Tabuk itu waktu zaman-zaman susah Rasulullah dan para sahabat. Makanan tidak seberapa, panasnya luar biasa, hawa panas, dan tidak ada perbekalan untuk perang pada waktu itu. Tidak ada kuda tunggangan, kaum muslimin dalam keadaan paceklik. Sedangkan peperangan itu kan membutuhkan logistik, betul? memerlukan tidak cukup senjata doang, makan juga penting, dan gak ada apa-apa zaman itu. Ditambah jarak tempuh antara Madinah ke Romawi sangat apa? Jauh, sedangkan punggung-punggung hewan itu sangat terbatas, sehingga ini semakin membuat cemas Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai hitung-hitungan. Ini lebih baik kita diamkan, tidak bergerak atau bagaimana? Atau sekarang kita berangkat menuju Tabuk untuk mencegat mereka. Dipikir sama Nabi, dihitung-hitung, dikalkulasi. Ternyata hasil akhir dari perhitungan Nabi itu harus berangkat. Harus berangkat. Mengapa? Karena dalam kondisi seperti itu, kalau menunggu sampai pasukan Romawi itu datang, niscaya kota Madinah akan ludes. Ada anak-anak, betul? Ada orang-orang tua, ada wanita yang lemah, nanti akan habis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung setelah menghitung-hitung diputuskan oleh Nabi, kita harus berangkat dan kita harus hadapi Romawi itu. Nah, ini adalah peperangan pertama setelah orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Tadi kan saya katakan kan. Sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan perang dengan Romawi. Dan ini luar biasa. Suku-suku yang tadi berbondong-bondong masuk Islam itu datang semuanya ke Madinah, siap setia bersama Rasulullah. Semuanya ikut. Terkumpul 30 ribu orang. Banyak apa sedikit? Hah? Ini peperangan terbesar. Peperangan terbesar sepanjang hidupnya Nabi yang diikuti oleh Nabi. Jumlahnya kaum muslimin berapa tadi? 30 ribu. Semuanya berbondong-bondong datang. Kecuali yang enggak ikut perang, orang-orang ahlul a'zar. Orang yang, mohon maaf ya, orang yang pincang, orang yang buta, orang-orang yang lemah di kota Madinah itu enggak ikut perang. Atau orang-orang munafik enggak ikut perang. Dan tiga sahabat Nabi yang khilaf. Ada tiga sahabat Nabi yang khilaf enggak ikut perang Tabuk, dan kisahnya itu tersendiri harus diceritakan secara khusus. Di antaranya siapa namanya? Ka'ab bin Malik, yang saya dulu sudah pernah saya ceritakan, tiga sahabat yang enggak ikut perang Tabuk sampai akhirnya turun ayat dan dihajar oleh Rasul dan para sahabat, diboikot selama berapa hari? 50 hari 50 malam, dan itu sudah saya ceritakan. Itu nanti ada ceritanya sendiri. Ini kita ceritakan tentang Rasulullah dan para sahabat dulu, tidak menceritakan tentang orang yang tertinggal yang nanti itu ada kisahnya sendiri. Berangkat orang banyak ini luar biasa, dan pada waktu itu namanya perang itu kan butuh perbekalan. Maka Rasulullah memaklumatkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan harta-harta mereka. Itu perang yang paling susah itu. Dari sisi apa? Pendanaan. Waktunya enggak ada apa-apa di kota Madinah, kemarau panjang, paceklik, enggak ada makanan, dan pada waktu itu kurma mulai berbuah lagi masak-masaknya. Dan apa namanya, enak dibuat naungan panas-panas. Sehingga itu menjadi faktor untuk menjadikan orang itu malas berangkat. Apa maksudnya? Dan itu nanti yang menjadikan sahabat Nabi itu tertinggal. Siapa namanya? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, kemudian, maka kaum muslimin berbondong-bondong. Langsung ya melaksanakan titahnya Rasulullah. Di antaranya Utsman bin Affan datang. Wa kana Utsman ibn Affan qad jahaza 'iran li Syam. Utsman bin Affan menyiapkan kafilah. Ya. 200 unta beserta perlengkapannya. 200 unta dengan apa yang ada di atasnya, pakai makanan, minuman gitu loh. 200 unta. Banyak atau sedikit? Oh, luar biasa Utsman ini. Dan Utsman telah memberikan 200 ukiyah. Kemudian ditambah lagi dengan 100 ekor unta. Luar biasa. Totalitas Utsman ini. Memang kaya raya kan? Kaya raya Utsman ini. Pedagang. Sampai akhirnya Utsman bin Affan membawa uang 1000 dinar. Saya ulangi. Utsman bin Affan membawa uang 1000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Ini 1 dinar. 1000 dinar, mohon maaf. Berarti berapa gram emas itu? 4,25 kilo emas, 4 kilo seperempat, betul gitu ya, dibawa oleh Utsman, diletakkan di pangkuan Rasulullah. Dan pada waktu itu memang butuh-butuhnya pendanaan. Setelah Rasulullah SAW menerima sedekahnya Utsman yang luar biasa itu, diantaranya 1,000 dinar itu, maka Rasulullah SAW berkata, "Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yawm." Tidak memadaratkan Utsman, tidak membahayakan Utsman apa saja yang dilakukan semenjak hari ini. Pasti masuk surga. Makanya ketika nanti, ya dulu saya ceritakan di kitab Hikmah Minat Tarikh, ketika Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang Khawarij itu, mau dibunuh itu, masih ingat, diberontak. Utsman berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian ingat dulu kaum muslimin kelaparan di kota Madinah? Maka akulah orang yang membelikan apa? Sumur, sehingga kaum muslimin yang ada di kota Madinah ini terhindar dari bencana kelaparan dan kehausan." Yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku dijamin masuk surga. Apakah pantas kalian mau memberontak kepada aku? Dulu ketika perang Tabuk diceritakan untuk menyadarkan orang-orang apa? Tapi ya namanya orang buta sudah. Akhirnya dibunuh kan, dulu ceritanya sudah sering kita ceritakan itu di kitab yang terdahulu. Utsman bin Affan meletakkan itu di pangkuan Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, "Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yawm." Tidak memadaratkan Utsman apa saja yang dilakukannya setelah hari ini, pasti masuk surga. 1,000 dinar. Sekarang 1 gram berapa duit? Hah? Kemarin beberapa bulan lalu sampai 1 juta ya, sekarang sudah turun ya. Sekarang 900-an. Ya tinggal antum hitung aja. 900 kali sekian. Ya, kali 4 kilo seperempat tadi itu ya. Tapi banyaknya itu, ya sudah miliaran kan, ya lebih kan. Nah itu infaknya Utsman. Setelah itu datang Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya, seluruh, nggak pakai ditinggal, bawa semuanya ke Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Loh Abu Bakar, terus apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu, keluargamu di rumah?" Maka kata Abu Bakar, "Taraktu li ahli Allah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku di rumah Allah dan Rasulnya. Luar biasa Abu Bakar. Terus datang Umar membawa separuh hartanya. Dan Abu Bakar adalah yang pertama kali datang. Terus datanglah Al-Abbas, pamannya Nabi, membawa harta yang sangat banyak. Datanglah Talha wa Sa'ad bin Ubadah wa Muhammad bin Maslama. Semuanya datang membawa harta yang dia miliki. Para sahabat luar biasa. Mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong. Sampai ada yang enggak mampu, orang miskin, saking pinginnya berkontribusi dalam perang ini, sampai datang membawa 1 mud gandum, 1 mud segini. Kurun. Terus dirasani sama orang-orang munafik, lihat orang ini. Allah enggak butuh dengan 1 mud, ngapain kesini bawa 1 mud? Maka Allah bela, dan Rasulullah bela orang-orang yang semangat untuk apa? Bersedekah dari ocehannya orang-orang apa? Munafik. Nah, pada waktu itu, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berjumlah 30,000 pasukan. Dan setiap 18 orang gantian dengan 1 unta. Gimana itu? Dari 30,000 tadi itu untanya kan terbatas, paham ya? 18 orang dijatah 1 unta. Antum paham maksud saya? Jadi yang 1 naik, yang 1 jalan. Nanti sudah sampai di mana, gantian 1 naik, ini turun terus. Tapi 18. Ya tetap capek enggak? Saking kekurangan perbekalan pada waktu itu. Nah, sebelum berangkat datang orang-orang yang miskin, gak punya apa-apa. "Ya Rasulullah, saya ikut perang ya Rasulullah, ingin membela agama Allah." Kata Rasulullah, "Mohon maaf, kami gak punya sesuatu untuk mengangkut kalian. Gak ada lagi, gak ada unta, gak ada, sudah gak ada lagi, kalian gak bisa ikut perang." Itu para sahabat yang miskin-miskin itu ketika diomongi Rasulullah seperti itu, dia berpaling dari Nabi, pulang ke rumahnya sambil netes air matanya. "Ya Allah, aku gak bisa ikut. Sedangkan sahabat-sahabatku lain bisa ikut perang, aku enggak bisa nangis. Sampai Allah turunkan surat At-Taubah ayat 92 itu, memuji para sahabat yang nangis karena enggak bisa ikut perang karena enggak punya kendaraan. Wa idz qala lahum, ketika Rasul berkata, la ajidu ma ahmilukum alaihi, mohon maaf aku enggak mempunyai sesuatu yang bisa untuk membawa kalian ke peperangan, enggak ada lagi punggung-punggung hewan untuk mengangkut kalian. Tawallaw ayunuhum tafyidu minad dam, maka orang-orang ini berpaling dari Nabi pulang ke rumah sambil meneteskan air mata mereka. Akhirnya sedih karena enggak ikut perang. Itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perang ini sangat genting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehabisan bekal di tengah jalan. Warubbama akalu awraqal asyjar, di tengah jalan mereka makan apa namanya daun-daun dari pepohonan. Para Rasul dan para sahabat kehabisan bekal, makan dedaunan itu. Bayangkan 30 ribu dengan perbekalan dan logistik yang sedikit terbatas. Jadi Rasul dan para sahabat itu makan dedaunan itu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, sampai seandainya di antara kami para sahabat buang kotorannya, maka kami menjumpai kotoran kami seperti kotorannya domba dan kambing. Saking seringnya makan apa tadi? Makan dedaunan. Sampai mirip dengan kotorannya kambing. Dan bibirnya para sahabat pecah-pecah karena makan dedaunan itu. Ya enggak kebawa mas. Kita ini kalau punya kesedihan, bandingkan kesedihanmu dengan Rasulullah SAW. Niscaya tentram hati. Kau lihat anakmu, digendong istrimu, diiringi istrimu, kau belikan mainan. Kamu ingat enggak Rasulullah umur 1 tahun sampai 4 tahun Rasulullah ada di mana? Rasulullah umur 1 tahun sampai 4 tahun ada di lembah. Tersapu oleh angin, padang pasir, bermain dengan hewan ternak. Dan apakah Anda mengira bahwa ibu susuannya Nabi itu hanya merawat Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam? Apakah ibu susuan Rasulullah Halimah As-Sa'diyah itu hanya merawat Nabi saja atau punya bayi dan rawatan lainnya? Punya apa enggak? Punya. Bagaimana Rasulullah umur 1 tahun sampai 4 tahun jauh dari seorang ibu, jauh dari seorang ayah, jauh dari sanak kerabat, hidup di negeri yang asing. 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diajak oleh ibundanya pergi ke kota Al-Madinah untuk menjenguk atau menziarahi makam ayahanda. Pulang dari Madinah, pulang ke Mekah, di tengah-tengah ada kota namanya atau ada tempat namanya Abwa. Di situ istrinya atau ibunya meninggal dunia. Yatim piatu, enggak punya apa. Di padang antum kalau pernah umroh dari Mekah ke Madinah, bayangkan tempat kayak gini. Sekarang ada aspalnya, betul apa enggak? Bayangkan zaman dulu enggak ada aspal. Itu Rasulullah pulang dari Madinah, di tengah jalan tuh ibunya wafat. Ibu wafat dalam kondisi yatim piatu, bapaknya sudah enggak ada. Ditimpa perhara-perhara semenjak kecil. Maka siapapun yang mengalami kesedihan, bandingkan kesedihanmu dengan Rasulullah dan para sahabat. Niscaya kau akan malu untuk bersedih. Bagaimana Rasulullah sendirian di tengah malam, tidak ada ayah yang memangkunya, tidak ada ibu yang mengusap kepalanya. Semenjak kecil Rasulullah seperti itu. Tinggal oleh ibu dan ayahnya. Maka tidaklah kita ya, jadi musibah yang menimpa kita ini belum ada apa-apanya dengan musibah yang dialami oleh Rasul dan para bahkan dalam perjuangan. Makanya kalau ada kerikil-kerikil pengurus dakwah, takmir, terus ada sedikit kesalahpahaman, saling memaafkan. Tidak layak kita untuk sakit hati, tidak layak untuk dendam, tidak boleh kayak gitu. Apalagi dai, tidak boleh dendam, tidak boleh. Terlalu receh, terlalu remeh, terlalu tidak layak untuk dijadikan seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan perjuangannya para sahabat, kita belum berdarah-darah, belum sampai makan dedaunan. Hanya karena tersinggung, ya misalnya loh dalam sebuah yayasan kita mutung, ya apa ini? Gak layak. Kalau kita bandingkan dengan perjuangan siapa? Para sahabat. Nah ini ada hikmah yang harus kita pahami bahwa kita ini berjuang untuk Allah. Kita dipakai, kita gak dipakai. Ya, kita diangkat atau tidak diangkat, Bukan untuk manusia kita berjuang, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu berpikiran positif, bersinergi untuk kebaikan umat, karena kita ini bukan untuk manusia, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan semua. Akhirnya ikhwatul iman, inilah para sahabat berangkat dalam kondisi yang memprihatinkan seperti itu. Saya mau tanya, hitung-hitungan kalkulasi duniawiyah, hitung-hitungan militer, siapa yang menang? Di atas angin menang Romawi. Orangnya gede-gede, punya senjata lengkap, mereka punya anak jajahan banyak, perbekalannya sangat kuat. Di atas kertas lah kalau istilah zaman sekarang, menang Romawi. Tapi itulah yang sering saya sampaikan kepada antum. Para sahabat Nabi itu setiap kali ada mata-mata musuh menyelinap dan melihat sahabat-sahabat Nabi, pasti dia pulang ke pimpinannya dalam keadaan terkagum-kagum dan menakjubkan. Mereka pasti akan mengatakan kepada pemimpinnya, wallahi kami tidak pernah menjumpai kaum seperti anak buahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat mereka adalah kalau di malam hari seperti rahib-rahib. Kalau di malam hari mereka seperti rahib, seperti pendeta, khusyuk salat malam, berdoa, mengharap ridho Allah. Kalau malam hari seperti pendeta-pendeta, rahib-rahib yang penuh dengan peribadatan mereka. Tapi kalau di siang hari mereka adalah kesatria-kesatria berkuda. Mereka enggak punya tameng kecuali pedang-pedang mereka. Paham maksudnya? Saya melihat kaum yang enggak punya tameng kecuali pedang-pedang mereka. Maksudnya apa itu? Siap apa? Siap mati. Makanya nanti zamannya Abu Bakar terjadi perang lagi dengan orang Romawi. Maka penasaran ini kilat apa cerita aja ya. Ini belum terjadi nanti ini. Terjadi dialog yang sangat luar biasa yang ditulis oleh sejarah ketika panglima Romawi berhadapan dengan Khalid bin Walid. Khalid, bukankah kamu datang ke sini ini karena di Arab enggak ada makanan? Masih ingat kisah itu? Sudahlah enggak usah perang. Berapa jumlah pasukanmu? Setiap pasukan akan kami beri sekian dinar. Kita kasih baju, pulang semuanya. Besok kalau sudah habis, kesinilah kita kasih. Sudah enggak usah perang. Bukankah itu tujuan kalian? Keluar dari tanah Arab yang gersang, ingin menaklukkan kami, ingin menyerang kami, hanya cari makan. Sudah pulanglah, kita enggak usah perang gara-gara itu. Kata Khalid, lah, kalian salah. Kami berangkat ke sini bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan. Tapi kami ke sini karena kami mendengar. Ya, atau sebelumnya Khalid mengatakan, kami datang ke sini karena kami adalah kaum peminum darah dan kami mendengar tidak ada darah terlezat di muka bumi ini melebihi darahnya orang Romawi. Akan saya datangkan kepada kalian umat yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Dan akhirnya masuk Islam itu kan apa? Tentang apa? Komandannya itu masuk Islam. Tanya, kok bisa kamu dijuluki pedang Allah itu gimana? Loh, jadi julukannya Khalid pedang Allah itu sampai terdengar kemana? Roma. Kenapa kamu kok dijuluki pedang Allah? Apakah nabimu berdoa terus turun pedang dari langit terus kamu yang pegang sehingga kamu dijuluki pedangnya Allah? Salah paham, dia dikira seperti itu. Lah, tapi kami adalah dulu kaum yang menyembah berhala, melakukan kemaksiatan, terus datang Rasul dan kami percaya kepadanya, kami dulu menentangnya, terus kami berjuang di jalannya dan Allah beri kemenangan, maka sejak itulah aku diberi julukan pedangnya Allah dan seterusnya. Oke, ikhwan taliman. Jadi susah banget nih. Tapi para sahabat Nabi itu sudah yakin bahwa mereka dimenangkan Allah bukan karena apa? Jumlah. Ingat perang Badar 300 melawan 1000, Allah menangkan yang sedikit. Ingat perang Ahzab ketika kaum muslimin perang Khandaq dikepung oleh lautan musuh, mana yang dimenangkan Allah? Makanya kaum muslimin tidak gentar kalau sudah melihat musuh yang banyak, karena mereka sudah paham bahwa mereka dimenangkan Allah bukan karena apa? Jumlah. Berangkatlah ya kaum muslimin yang sangat kurang perbekalannya ini. Kemudian di tengah jalan Rasulullah dan para sahabat ini melewati yaitu tempat namanya Al-Hijr. Al-Hijr ini dulu tempatnya kaumnya, kaum apa? Kaum Samud. Kaum Samud kaumnya Nabi siapa? Nabi Soleh. Kaum Samud dulu dibinasakan Allah di tempat namanya Al-Hijr itu. Yang mereka kan membangun apa namanya? Membangun atau membuat gunung-gunung yang kokoh dijadikan apa? Rumah di pahat-pahat. Seperti yang di Yordania itu ada juga, tapi itu bukan tempatnya Nabi Soleh ya. Di Yordania itu ada namanya Petra. Yang gunungnya di pahat itu loh. Nah, itu juga ada di sana. Ya mirip kayak gitu zaman itu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewatinya, Rasulullah mengatakan, "La tashrabu min ma'iha," janganlah kalian minum dari mata air di tempat ini. Ya, "wala tatawaddau minhu lis-shalah," jangan kalian wudu untuk salat di tempat sedera sini. Ya, karena Rasulullah tahu ini dulu adalah tempat yang apa? Dibinasakan oleh Allah. "Wala taqulu minhu syai'an," jangan sekali kalian makan sesuatu apapun dari tempat ini. Tak boleh sama Nabi. Bahkan Rasulullah mengatakan, "La tadkhulu masakinal ladina zalamu anfusahum," jangan kalian masuki tempat-tempat dari orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri-diri mereka, yaitu zaman dahulu. "An yusibakum ma asabahum," karena khawatir akan Allah timpakan kepada kalian seperti yang Allah timpakan kepada mereka terdahulu. "Illa an takunu bakin," kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis, melihat atau apa namanya, mengingat-ingat kaum yang dulu dibinasakan Allah karena kedurhakaan mereka. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, di sini kaum muslimin berangkat dengan penuh keimanan ya, sampai dekat di tempat namanya Tabuk. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satatuna ghadan insyaallah aina Tabuk." Besok kalian akan mendatangi mata air Tabuk, sumber air. Sekali lagi, peperangan itu adalah strategi. Siapa yang menguasai logistik dengan baik, dia akan menang. Dan sebaik-baik logistik pada waktu itu apa? Air. Kalau sampai airnya enggak ada, ya lemes. Ya, lebih bahaya daripada enggak makan. Betul apa enggak? Nah, makanya Rasulullah mengatakan, besok kalian akan mendatangi mata air Tabuk. Ya, tidaklah kalian datang kecuali zuha, jadi menjelang siang. "Faman ja'a fala," ya, barang siapa yang mendatangi mata air itu, jangan menyentuhnya sedikit pun sampai aku datang. Jangan diminum dulu sampai aku datang. Kata Mu'ad bin Jabal, setelah kami datang ternyata sudah ada dua orang di antara kami di tempat itu. Terus ditanya Nabi, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sudah menyentuhnya, meminumnya?" "Iya ya Rasulullah." Kata Nabi Aziz, pesannya apa? Jangan diminum, biarkan. Akhirnya terjadi pembicaraan, enggak disebutkan di sini ngomong apa. Mungkin ya Rasulullah menasihati dua orang tadi. Singkat kata, Rasulullah akhirnya datang ke mata air itu, dikumpulkan Nabi sehingga agak menjadi banyak. Kemudian Rasulullah wudu ya, dan Rasulullah juga, para manusia juga datang wudu minum di situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, jika umurmu panjang, nanti kamu akan melihat bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang rindang dengan kebun-kebunnya." Ya, jadi nanti seperti itu jazirah Arab itu. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, dan Rasulullah mengatakan akan datang angin kencang. Jangan sampai salah seorang di antara kalian berdiri dan pergi. Tetap diamlah kalian, dan barang siapa yang membawa unta, kuatkanlah ikatan unta tersebut. Akan datang angin kencang. Rasulullah memberikan instruksi kepada para pasukannya. Kemudian kebiasaannya Rasulullah itu kalau safar mesti menjama apa? Salat. Rasulullah menjama dan mengqasar salat. Dan Rasulullah itu kalau safar pasti qasar. Rasulullah kalau safar pasti apa? Qasar. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar kemudian salat 4 rakaat, tidak pernah. Hanya yang afdol, bahkan sebagian mengatakan harus. Nah, kalau kita safar yang 4 rakaat harus kita jadikan apa? 2. Yang 3 jangan. 1,5 nanti. Nah. Oke. Okay. Intinya ikhwatul iman, peperangan ini tidak sampai terjadi peperangan. Karena sebelum terjadi, Allah Subhanahu wa taala menancapkan apa? Ketakutan. Itu ini, itu antum ingat. Kalau kita ini beriman dengan sebenar-benarnya iman, belum perang pun Allah sudah menancapkan apa? Ketakutan. Makanya sering saya ulang-ulang di tempat ini nasihatnya Umar bin Khattab sebelum mengutus panglima perang pasukan. Umar berkata, wahai tentara Islam, yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Wallahi selama ini kalian dimenangkan oleh Allah karena kesyirikan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Kan gitu kan? Kalau seandainya kalian yang melakukan maksiat, maka mereka lebih layak untuk menang daripada kita. Senjata mereka, jumlah mereka lebih unggul dari kita. Yang membuat kalian menang selama ini adalah mereka melakukan maksiat sedangkan kalian enggak melakukan maksiat. Kan gitu kan? Maka minta tolonglah kepada Allah supaya kalian bisa mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Karena di perang Tabuk ini para sahabat baik-baik, enggak ada yang bermaksiat, mereka sholat malam, baca Quran di malam hari, pendekar dan kesatria berkuda di siang hari, mereka tunduk patuh kepada Rasulullah, tidak melakukan kesalahan. Kemarin perang Hunain melakukan kesalahan, betul apa enggak? Satu, ketika melewati pohon besar yang dipakai ngalah berkaya, Rasulullah buatkan untuk itu, masih ingat kan kemarin saja? Terus ketika melihat pasukan kaum muslimin yang 12.000 kuat dia luar biasa, mereka mengatakan kayaknya enggak mungkin kita kalah lagi nih, menang terus ini. Masih ingat kan? Maka lihat kemarin perang Hunain, kocar-kacir enggak karu-karuan. Paham maksudnya? Makanya kaum muslimin kalau ingin menang, kembali ke agama. Dan sekarang ini bagaimana kita menang? Bagaimana kita menang? Setiap apapun maksiat yang dilakukan oleh orang kafir sudah dilakukan oleh umat Islam. Orang kafir punya tren ini, ikut. Orang kafir buka jilbab, ikut. Orang kafir punya sistem perekonomian seperti, ikut. Lihat bagaimana kita dimenangkan Allah. Makanya yang membuat kita menang itu sebenarnya kembali ke agama kita. Tapi ini enggak juara mau paham ini kiki. Betul apa enggak? Padahal sejarah menjelaskan ke kita. Kita menang itu kalau kita kembali ke agama kita dengan sungguh-sungguh akan ditolong. Ini perang Tabuk ini sebagai buktinya. Jumlah mereka lebih sedikit apa lebih banyak? Perang Tabuk ini lebih banyak, betul? Senjata mereka perbekal lebih banyak. Tapi manakala kaum muslimin taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, belum perang pun itu Allah sudah menancapkan apa? Ketakutan dalam diri dan dada-dada orang kafir itu. Sehingga itu suku-suku Arab yang tadinya ikut apa? Romawi, tadi yang saya ceritakan itu, suku Judam, suku fulan, ini menarik diri dari Romawi dan datang ke Nabi, tunduk patuh, menyerah dan siap bayar jizyah. Ini ceritakan di kitab yang bawah kitab, silakan dilihat. Ja'a Yuhanna. Yuhanna itu Yohanes, Allah a'lam. Yuhanna. Mungkin itu. Nama Kristen pada waktu itu. Yuhanna. Ja'a Yuhanna bin Ru'bah. Yuhanna, mungkin Yohanes, Allah a'lam. Datang ke Nabi, ya menyerah, terus datang fulan ketua suku ini menyerah semuanya karena diberi ketakutan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang Romawi tidak jadi, ketakutan mereka, enggak jadi perang. Ya. Dan di sini ceritanya banyak ya, Rasulullah mendapatkan jizyah, mendapatkan apa namanya? Honimah, di sini mendapatkan harta yang sangat banyak. Ustaz, masa perang cari harta kayak gitu, Ustaz? Barangkali ada yang tanya kayak gitu. Masa Rasulullah itu memerangi kok nanti cari harta? Mas, di zaman itu ya memang seperti itu. Mau Romawi, mau Cina, mau India, mau semua dunia pada waktu itu, yang namanya perang konsekuensinya adalah apa? Hah? Harta. Itu bagian dari perang. Makanya jangan pernah menghukumi kejadian zaman lampau dengan paradigma zaman sekarang. Kan gitu saja. Seperti kemarin yang saya ceritakan di tempat ini, ada orang mengatakan, ya Ustaz, gimana itu Rasulullah kok menikah sama Aisyah yang umurnya masih berapa? 9 tahun. Mas, ojo ngomong iku. Pada waktu itu kabeh sak donya nglakoni iku. Makanya musuh Islam pada waktu itu kan banyak. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Persia, ada orang Romawi, ada orang munafik, ada orang Yahudi. Tidak ada satupun dari musuh-musuh Islam itu menyerang Nabi karena Nabi nikah sama Aisyah. Tidak ada. Cari manapun mana bukti, gak akan ketemu. Gak ada orang Romawi membuat rumor gimana Muhammad ini kok nikah. Gak ada. Kenapa? Kenapa gak ada? Apa jawabannya? Kenapa gak ada? Pada waktu itu ngono kabeh sak donya. Paham maksudnya ya? Makanya gak bisa menghukumi kejadian masa lampau. Itu kan yang selalu diungkap-ungkap oleh kaum orientalis untuk menjelek-jelekkan Rasulullah. Betul apa enggak? Pada zaman itu semuanya, mau di India kayak, mau di Cina kayak, mau di Afrika, kalau ada wanita yang sudah balik berarti boleh nikah. Betul apa enggak? Bahkan di kerajaan-kerajaan zaman dulu itu kaisarnya lihat apa, sudah diambil kan gitu kan, dijadikan apa apa istilahnya itu, bukan permaisuri, kalau permaisuri lah yang inti ya, selir ya, itu biasa zaman dulu. Ya, makanya kita nggak bisa, jangankan zaman dulu, zaman 40, zaman 50-an 60-an di desa-desa itu biasa itu. Mbak saya bilang zaman dulu kalau wedok es balak harus dinikahin kan, kan zaman ini bapak sampean nggak ngerti, uang sampean uang kota kok, aku uang desa ngerti ya. Dan gitu ya. Nah itu akhirnya martok dapat harta banyak dalam perang ini. Terus Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah. Alhamdulillah diberi kemenangan yang luar biasa. Lah pada waktu pulang ke Madinah ini ada 12 orang munafik ingin membunuh Rasulullah SAW. Mereka memakai penutup wajah. Ini kesempatan bagi orang munafik untuk membunuh Rasulullah. Jadi selama ini orang munafik yang ada di kota Madinah itu enggak di dalam hatinya enggak ada Islam. Hatinya adalah apa? Kafir, tetap penyembahan berhala. Cuma menampakkan apa? Di Islam. 12 orang ini. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Hudzaifah ibn Yaman. Ya, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Hudzaifah ibn Yaman dan juga Ammar bin Yasir. Datang orang-orang itu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan meskipun wajah-wajah mereka itu tidak apa? Tertutup, tidak terlihat, tapi Rasulullah tahu nama-nama mereka. Akhirnya Rasulullah ngasih tahu ke Hudzaifah ibn Yaman daftar nama orang munafik, fulan, ini munafik semuanya. Makanya hanya dia saja yaitu Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi yang dijuluki ya, pemegang rahasia Nabi. Selama ini kan yang antum ketahui kan bahwa Hudzaifah ibn Yaman adalah sahibus sirrin Nabi, pemegang rahasia Nabi karena punya daftar nama-nama orang munafik. Tapi kan enggak tahu asal usul kenapa kok Rasulullah mengabarkan itu. Betul ya? Lah ini kisahnya ini. Ketika dari perang apa tadi? Perang Tabuk pulang Rasulullah hampir dibunuh orang munafik. Terus pada waktu itu Rasulullah bersama Hudzaifah ibn Yaman, akhirnya Rasulullah kasih kabar ke Hudzaifah daftar orang munafik. Satu-satunya sahabat Nabi yang ngerti daftar absennya orang munafik. Sampai Umar lo takut, Umar datang ke Hudzaifah, "Hudzaifah, aku itu munafik enggak? Aku itu ada enggak di daftar itu?" Paham enggak sih? Menang ya Hudzaifah, karena Hudzaifah enggak mau membocorkan rahasianya Rasul. Tapi Umar selalu buntuti, "Hudzaifah, apakah aku ini munafik?" Menang enggak gelem, menang. Terus sampai sumpah akhirnya Hudzaifah. "Aku ini munafik apa enggak? Awakmu enggak sebenarnya ngomong nih. Awakmu enggak." Itu padahal Umar loh dijamin masuk surga. Dan Rasulullah belum menarik statementnya tentang Umar masuk surga. Tapi ketakutan, khawatir orang munafik. Makanya Umar itu kalau ada orang mati di zaman itu, lihat Hudzaifah dulu. Jadi orang munafik kan enggak kelihatan, enggak ada kepalanya. Munafik kan enggak ada. Enggak tahu ini orang munafik kan enggak tahu itu tempatnya dalam mati. Dilihat Hudzaifah, mana Hudzaifah? Oh Hudzaifah gak nyolati, gak mau nyolati aku. Itu Umar dulu itu melihat Hudzaifah dulu. Oh Hudzaifah nyolati, oh ikut nyolati. Oh berarti ini gak munafik. Paham? Nah itu ya. Akhirnya pulang Rasulullah SAW diberi kemenangan yang luar biasa. Nah, Rasulullah SAW setelah menang itu gak langsung pulang. Kebiasaannya Rasulullah itu kalau menang kan menempat di tempat itu dulu. Betul ya? Masih ingat sih? Seri seperti saya sampaikan itu. Rasulullah SAW di perang ini totalnya memakan waktu 50 hari. Dan Rasulullah menetap di Tabuk selama 20 hari. Ya, setelah itu perjalanan pulang pergi ya, pulang. Nah, di situ ada beberapa sahabat Nabi yang enggak ikut perang. Kejadiannya panjang, mungkin nanti kita cerangkan pada pertemuan akan datang. Kisah tentang sahabat Nabi yang gak ikut perang itu besok akan dikasih punishment sama Rasulullah. Nah, gimana ceritanya dan kenapa kok gak sampai ikut perang itu, nah insya Allah besok akan kita ceritakan insya Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.